Ihfa hakiki adalah apabila ada nun mati atau tanwin berhadapan dengan salah satu 15 huruf tersebut, maka dibaca samar dengan mendenguk. Hurufnya adalah ta, sa, jim, dal, zal, zain, sin, shin, shod, bo, to, do, fa, qaf, kaf. Bismillahirrahmanirrahim. Mil tahtiha mil samaratin mil jannatin. Oke, kita baca bersama ya. Mil tahtiha mil samaratin min jannatin. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Min tahtiha min samaratin min jannatin min zikrin andadan fa'in zalaltum. Oke, kita baca bersama ya. Mildikrin andadan fa'in zalaltum. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Mildikrin andadan fa'in zalaltum. An sayakuna ansyana milqobelika. Oke, kita baca bersama ya. An sayakuna ansyana milqobelika. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. An sayakuna ansyana mil qablika mil dhari'in mil tinin mil ka'sin. Oke, kita baca bersama ya. Mil dhari'in mil tinin mil ka'sin. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Mil dhari'in mil tinin mil ka'sin. Anfusahum answalatihim tandurun. Oke, kita baca bersama ya. Anfusahum aswalatihim tandurun. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Anfusahum aswalatihim tandurun.